lagu iming-iming yang diminta oleh beliaunya, Haji Julah Anang. Ini dia, ada Rere Amora Monata. Haji Anang, Haji Julah Anang, kita persilakan. Yuk. Bulan yang engkau janjikan, bintang pernah kau tawarkan, yang ada hanya celaka. Karena hati kau sakiti. Terima kasih banyak. Sudah cantik juga sudah di mata barusan? Terima kasih banyak. Panjenengan tahu belum? Udah kenal belum yang barusan? Belum Mas Bram. Siapa? Haji Amang Tokel. Haji Amang Tokel. Luar biasa. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezekinya berlimpah. Amin. Ya?